pada mata. Apa sebab belum manja? Tentu nanti jawab mana. Itu dia tanda cinta. Kita sumpah setia sama rasa nikmat cinta. Sumpah setia sama rasa nikmat cinta.